50 languages. 23. 23. Belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing. Di mana Anda belajar bahasa Spanyol? Di mana Anda belajar bahasa Spanyol? Anda juga dapat berbahasa Portugis? Anda juga dapat berbahasa Portugis? Ya, dan saya juga dapat berbahasa Italia sedikit. Ya, dan saya juga dapat berbahasa Italia sedikit. Menurut saya, Anda berbicara dengan sangat baik. Menurut saya, Anda berbicara dengan sangat baik. Bahasa agak mirip satu sama lainnya. Bahasa agak mirip satu sama lainnya. Saya dapat mengerti itu dengan baik. Saya dapat mengerti itu dengan baik. Tapi, berbicara dan menulis itu hal yang sulit. Tapi, berbicara dan menulis itu hal yang sulit. Saya masih membuat banyak kesalahan. Saya masih membuat banyak kesalahan. Tolong Anda koreksi saya terus. Tolong Anda koreksi saya terus. Cara pengucapan Anda sangat baik. Cara pengucapan Anda sangat baik. Anda memiliki sedikit aksen. Anda memiliki sedikit aksen. Orang mengetahui dari mana Anda berasal. Orang mengetahui dari mana Anda berasal. Apa bahasa ibu Anda? Apa bahasa ibu Anda? Anda mengikuti kursus bahasa? Anda mengikuti kursus bahasa? Buku teks mana yang Anda gunakan? Buku teks mana yang Anda gunakan? Saat ini saya tidak tahu apa namanya. Saat ini saya tidak tahu apa namanya. Saya tidak ingat judulnya. Saya tidak ingat judulnya. Saya lupa. Saya lupa.